اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جمعه subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitab Al-Birri was-Silati wal-Adabi. Kitab Al-Birr itu perbuatan, perbuatan baik. As-Silah menyambung silaturahim, al-adab dan kitab yang berhubungan dengan adab-adab. Bab yang ke-15 yang berbunyi babu tahrimidz-zulmi. Babu tahrimidz-zulmi, bab pengharaman perbuatan zalim. Ya, pengharaman kezaliman. Az-zulmu berasal dari kata zalama yadhlimu zulman. Zalama yadhlimu atau yadhlamu zulman atau yadhlimu zulman artinya berbuat zalim dalam bentuk menyakiti, ya, menyakiti, mencederai, mencelakai, atau melecehkan, merendahkan. Ini masuk dalam ungkapan kata zalim. Karena perbuatan syirik yaitu beribadah atau memberikan ibadah kepada selain Allah, tidaklah menyakiti Allah, tidaklah mencederai atau mengurangi kemuliaan Allah. Tetapi kesyirikan yang berarti zalim di sini adalah merendahkan. Merendahkan, menghinakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala, di mana hak yang seharusnya diberikan kepadanya lalu diarahkan kepada yang tidak berhak. Zalim juga diungkapkan dengan makna meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim diartikan juga dengan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan begitulah itu yang dimaksud dengan zalim ketika disifati syirik dengannya. Ketika disifati syirik dengan zalim, maka maknanya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ibadah yang seharusnya pada Allah, tetapi diletakkan pada makhluk yang tidak berhak sama sekali menerimanya. Maka dinamakanlah syirik itu dengan kezaliman. Begitu juga yang tadi, yaitu mencelakai, mencederai, menyakiti, menghinakan, merendahkan juga termasuk kezaliman, apalagi di antara makhluk. Ya. Termasuk kezaliman yang diungkapkan oleh syariat adalah berbuat dosa. Berbuat dosa itu adalah kezaliman terhadap diri sendiri, karena dosa itu menyakiti. Dosa itu noda kotoran yang mengotori. Ketika seseorang berbuat dosa, maka dia menzalimi dirinya. Terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang awalnya disalahpahami, para sahabat gagal paham, lalu diluruskan oleh Nabi. Yang dimaksud diantara yang dipahami oleh mereka dari makna zalim itu adalah yang tadi kita sampaikan, yaitu ketika seseorang menodai dirinya dengan dosa, mengotori dirinya dengan dosa. Allah berfirman, alladzina amanu, dalam surah Al-An'am, alladzina amanu walam yadhlimu alladzina amanu walam yadhlimu anfusahum ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin. Bunyi ayatnya, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, mereka lah orang-orang yang memiliki, mendapatkan keamanan. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang diberi petunjuk. Ya. Jadi orang yang beriman itu bila tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, maka mereka lah yang aman. Mereka lah yang mendapatkan petunjuk. Kezaliman di sini disalah artikan atau disalah pahami oleh para sahabat. Mereka memahami kezaliman dalam ayat ini adalah yang terakhir yang tadi kita sampaikan. Atau yang pertama kali yang kita maknai, yaitu menyakiti, mencederai, merendahkan orang lain. Kemudian yang terakhir tadi adalah menodai diri sendiri dengan noda-noda dosa. Itu juga termasuk kezaliman. Ini yang dipahami oleh para sahabat dari ayat tadi. Sehingga mereka sangat khawatir. Karena untuk dua makna tadi, semua orang susah untuk melepaskan diri. Menyakiti diri, menodai diri dengan maksiat dan dosa, siapa yang bisa bebas darinya? Kemudian yang kedua, menyakiti orang lain juga susah untuk melepaskan diri darinya. Terkadang menyakiti dengan kata, dengan ungkapan, dengan perbuatan, ya, menyakiti orang lain dengan perkataan-perkataan kita tanpa kita sadari. Sekian banyak ungkapan dan kata yang melukai hati orang lain. Mungkin hanya satu kata, tetapi dampaknya luar biasa. Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam ucapan tentang ucapan ini, hadis, la tatakallamu bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Jangan sampai engkau berbicara dengan satu pembicaraan, mengungkapkan satu ungkapan, mengeluarkan satu perkataan yang mana besok kamu akan menyesal. Ya, ta'tadziru minhu ghadan. Kamu akan menyesal dan meminta maaf besok. Ungkapan ini, hadis ini disyarahkan para ulama, bisa jadi dia adalah terhadap sesama kita. Hari ini kita mengeluarkan kata-kata yang ternyata akibatnya besar dan besok kita menyesal. Dan bisa jadi kita langsung meminta maaf atau melihat secara terpaksa. Dituntut karena adanya aturan dan undang-undang, terpaksa untuk mengeluarkan pernyataan permohonan maaf. Ya, di dunia, belum lagi di akhirat. Di dunia, makanya mulut ini sangat mudah berdosa. Semua kita. Ini yang dipahami oleh para sahabat, sehingga mereka merasa berat. Ya, ayyuna la yadhlimu nafsah. Siapa yang tidak berbuat zalim terhadap dirinya dalam hal ini? Karena mereka memahami zalim yang ada dalam ayat tadi adalah menzalimi diri sendiri dengan dosa, menzalimi yang lain dengan perbuatan, dengan perkataan. Lalu mereka khawatir karena di sana yang mendapatkan keamanan, yang mendapatkan petunjuk di hari kiamat adalah orang yang tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman tersebut. Sehingga mereka khawatir tidak aman. Mereka khawatir tidak memperoleh petunjuk nanti di akhirat. Sehingga mereka merasa berat, cemas, khawatir, takut. Lalu Nabi SAW meluruskan pemahaman mereka bahwa yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat itu bukan kezaliman yang mereka pahami, tetapi kesyirikan. Lalu Nabi SAW menafsirkan ayat itu dengan ayat yang lain, yaitu dalam surat Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini nanti akan juga dipahami dari ayat hadis ini. Wahai anakku, kata Luqman menasihati anaknya, janganlah berbuat syirik dengan Allah, karena syirik itu kezaliman. Syirik itu kezaliman yang besar. Nah, ini tentang makna kezaliman yang perlu kita pahami. Setelah itu kita langsung masuk ke hadis. Hadis yang pertama nomor 6520. Maaf, 6520. Imam Muslim rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis yang panjang, mengatakan haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman ibn Bahram ad-Darimi qala haddatsana Marwan yakni ibn Muhammadin ad-Dimaski, ya, Muhammadani Dimaski, ya, qala haddatsana Sa'id ibn Abdul Aziz an Rabi'ah ibn Yazid an Abi Idris Al-Khawlani an Abi Dharrin radhiyallahu an, sahabatnya Abu Dharr Al-Ghifari radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qal. Inilah uslub, metode meriwayatkan hadis qudsi. Ya, para perawi-perawi hadis itu ketika meriwayatkan hadis qudsi, di salah satu caranya adalah dengan uslub yang seperti ini. An Abi Dharrin radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qad. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa yang ia riwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah berfirman. Ini cara meriwayatkan, atau salah satu cara meriwayatkan secara lisan hadis qudsi. Dari Nabi, dari Allah. Ya. Ya. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah berfirman, berarti hadis ini hadis qudsi. Apa maksud dari hadis qudsi? Quds. Qudsi yaitu nis, qudsi itu setelah sin ada ya. Kalau bahasa, kalau tulisan kita qud q u d s y. Ya. Karena dalam bahasa Arabnya qudsiyun. Ya. Setelah sin itu ada ya yang bertasdid, yaitu dinamakan ya an-nisbah. Ya penisbatan. Penisbatan kepada nama Allah Al-Quddus. Karena salah satu dari nama Allah Al-Quddus, Maha Suci. Ya. Maka hadis Qudsi itu dinamakan hadis Qudsi karena dia firman Allah. Makanya cara meriwayatkannya tadi, anin Nabi SAW fima rawa an Rabbihi Azza wa Jal. Dari Nabi pada apa yang ia riwayatkan dari Allah. Berarti hadis ini sanadnya sampai kepada Allah, yaitu menukilkan perkataan Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah. Setelah kita tahu bahwa qudsi itu adalah hadis yang langsung sanadnya sampai kepada Allah, menukilkan perkataan Allah, muncul pertanyaan, apa perbedaan dengan Al-Qur'an? Bukankah Al-Qur'an juga firman Allah? Jawabannya iya. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya bahwa hadis qudsi itu lafaznya Nabi yang menyampaikan. Lafaznya, ucapan perkataannya itu Nabi yang menyampaikan. Tanpa ada perantara malaikat Jibril dan Nabi merangkainya, merangkainya dengan makna, dengan lafaz dia sendiri. Ya. Sementara Al-Quran itu dilafazkan langsung oleh Allah. Allah yang mengungkapkan kata-kata tersebut didengar oleh malaikat Jibril. Jadi didengar oleh malaikat Jibril. Perhatikan, didengar oleh malaikat Jibril. Ya, memang inilah keistimewaan malaikat Jibril. Ya. Kekhususan malaikat Jibril, Jibril alaihi salam, karena itu tugasnya menyampaikan wahyu kepada para rasul, para nabi. Jadi dia mendengarkan Al-Quran dari Allah. Bila mana itu mendengar, berarti ucapan biharfin wa saud, dengan kata-kata dan suara. Ya. Lalu malaikat Jibril menyampaikan yang ia dengar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang ia dengar dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an Al-Munazzal. Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua antara hadis kursi dengan Al-Qur'an, hadis Al-Qur'an yuta'abbadu bitilawatihi, membacanya berpahala, per hurufnya 10 pahala. Sementara hadis kursi, membacanya saja tidak memperoleh pahala, atau tidak dituntut untuk membacanya. Tidak ada perintah bacalah hadis kursi, tidak ada. Tetapi Al-Quran diperintah untuk membaca. Utlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika, bacalah yang diwahyukan kepadamu dari kitab Rabbmu. Ya. Dan Allah memuji orang-orang yang membaca Al-Quran. Nabi SAW memerintahkan untuk membaca Al-Quran. Ya. Kemudian bahkan mentadabburnya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara hadis kursi tidak ada. Bagaimana kita memperoleh pahala dari membaca hadis kursi? Yaitu membacanya untuk dipahami, dipelajari, untuk diamalkan. Ya. Untuk diamalkan. Dan itu pula kesamaannya dengan hadis nabawi. Hadis kursi dengan hadis nabawi sama. Ya, sama. Jadi lafaznya dari Nabi SAW yang ia dapatkan langsung pernyataan-pernyataannya dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia yang melafazkannya sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang sekarang adalah hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW meriwayatkan dari Allah jalla wa ala bahwa Allah berfirman, ya ibadi, ya, disampaikan firman Allah ini oleh Nabi SAW bahwa yaitu ya ibadi. Ini salah satu ciri khas dari hadis kursi. Ya, yaitu panggilan ungkapan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Dan tidak ada satu pun hadis Nabi yang kita temukan berbunyi seperti ini. Ya. Nabi mengatakan wahai hamba-hambaku, tidak ada. Ya. Paling Nabi mengatakan wahai umatku, ya, atau wahai manusia, ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum, wahai manusia, maksudnya para sahabatnya, kasihanilah diri kalian, innakum la tad'una as-summa wal ba'idah, sungguhnya kalian tidaklah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berdoa kepada zat yang tuli, sehingga kalian perlu mengeras-ngeraskan, meninggikan volume suara. Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan cara berzikir, berdoa kepada sahabatnya karena mereka saling mengeraskan suara. Ini menunjukkan bahwa mereka berdoa sendiri-sendiri. Ya, ketika itu tetapi dengan saling mengeraskan suara, lalu Nabi SAW meluruskan. Biasa saja, kasihan diri kalian nanti. Baru ada catatan penting juga, bahwa berdoa itu terkadang membutuhkan waktu yang lama. Kalau dengan suara keras, maka durasinya tidak bisa lama. Beberapa menit, baru beberapa menit tiba-tiba hilang suara. Seperti takbir, talbiyah. Talbiyah memang disunnahkan untuk mengeraskan suara bagi laki-laki. Kata Jabir bin Abdullah dalam hadis sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru sampai disebutkan Qar al-Ghamim, tidak berapa jauh dari Madinah, dari Miqat, para sahabat sudah serak suaranya. Kenapa? Karena memang tuntunannya bagi laki-laki mengeraskan suara. Sementara berdoa itu kan memanggil Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana. Maka Nabi SAW mengingatkan, sayangilah diri kalian. Kalau begitu cara kalian berdoa, sebentar saja doa kalian, berhenti kalian. Karena sudah habis suara. Dan yang kedua, karena yang kalian panggil itu bukan zat yang tuli, sehingga kalian harus mengeraskan suara. Orang yang kurang pendengaran, terkadang kita berteriak-teriak di hadapannya. Terkadang kita juga sungkannya, apalagi orang tua. Ya. Terpaksa mengangkat suara agar dia mendengar. Hah? Hah? Lalu akhirnya kita angkat suara. Mengangkat suara itu terkadang kita sungkan. Tidak enak juga. Tetapi Allah tidak seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala bahkan maha mendengar, dan suara lirih pun Allah Subhanahu wa taala mendengar. Jangankan suara lirih, yang terbesit di dalam hati pun Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Jalla wa'ala. Jadi ma'asyar mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, itu adalah salah satu ciri dari hadis qudsi, dan kita tidak akan temukan ini dalam hadis nabawi. Biasanya Nabi SAW kalau memanggil manusia, ya ayyuhan nas, di contohnya. Ya. Kemudian ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya saya telah mengharamkan kezaliman atas diri saya. Berita dari Allah. Sesungguhnya saya telah mengharamkan kezaliman atas diri saya. Makna pengharaman di sini bukan pengharaman al-mustalah alaih yang diistilahkan dalam ilmu fikih atau usul fikih. Ya. Karena dalam bahasa, dalam usul fikih, yang haram itu apa? Sesuatu bila mana dikerjakan berdosa, bila mana ditinggalkan berpahala. Ini bukan pengharaman yang diistilahkan dalam ilmu usul fikih atau ilmu fikih, atau dalam istilah hamba, di antara hamba. Ini adalah penegasan mustahilnya Allah SWT berbuat zalim. Mustahilnya, penegasan mustahilnya Allah berbuat zalim. Ya. Sementara andai kata melakukan itu pun Allah SWT tidaklah merusak kesuciannya. Karena semuanya milik Allah. Ciptaan Allah. Semua yang ada di alam semesta milik Allah. Allah berbuat sekehendaknya terhadap apa yang ia miliki, yang ia cipta, yang ia buat, yang ia atur. Ya. Sebagaimana Allah SWT berbuat terhadap gunung-gunung, sungai-sungai. Ya. Dihancurkan oleh Allah, diruntuhkan oleh Allah, gunung turun sebelah atau terbelah. Sebagaimana sungai-sungai dikeringkan oleh Allah, diluapkan oleh Allah, juga langit, begitu juga dasar bumi. Allah SWT berbuat sekehendaknya, karena itu miliknya. Dia yang mengatur, dia yang mengurusi, dia yang menguasai, dia yang mencipta. Tetapi Allah SWT menegaskan kepada manusia, hambaku di sini maksudnya manusia, sungguhnya saya telah mengharamkan perbuatan zalim atas diri saya. Sekali lagi, makna mengharamkan di sini adalah penegasan kemustahilan bahwa Allah SWT berbuat zalim. Mustahil. Walaupun andai kata Allah berbuat, ya, maka Allah tidaklah berbuat zalim. Tetapi sama sekali itu bukanlah, sama sekali Allah Subhanahu wa taala suci, maha suci dari perbuatan zalim. Yang kedua penegasannya, wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan saya jadikan kezaliman itu di antara kalian sesuatu yang haram. Saya saja, kata Allah Subhanahu wa taala, mustahil berbuat zalim, dan saya mengharamkan itu atas diri saya. Maka tentu atas diri kalian, sesama kalian, saya akan haramkan. Maka dijadikan perbuatan zalim sesama kita oleh Allah sesuatu yang haram. Dua penegasan di sini, Allah atas dirinya mengharamkan kezaliman, kemudian Allah jadikan kezaliman itu di antara kita haram. Kemudian yang ketiga, fala tadhallamu. Fala, maka janganlah. Lam di situ, la artinya la an-nahya. La an-nahya, yaitu lam melarang. Maka janganlah tadhallamu, kalian saling menzalimi. Tadhallamu, kalian saling menzalimi. Berarti tiga penegasan haramnya kezaliman, tindakan zalim di dalam pangkal, di pangkal hadis ini. Yang pertama, Allah sendiri, andai kata, ya, andai kata menurut manusia itu kezaliman, maka sebenarnya bagi Allah bukan kezaliman. Makanya ketika menisbatkan kezaliman kepada Allah, ini adalah kelancangan yang luar biasa. Ketika ada seorang hamba menyatakan kepada Allah, ya Allah, engkau menzalimi diri saya. Siapa kamu sehingga kamu mengklaim Allah menzalimimu? Siapa anda sehingga anda menyatakan bahwa Allah menzalimi anda? Munculnya anda di muka bumi ini, Allah yang memberi, Allah yang mencipta. Semua yang anda butuhkan dalam hidup ini, Allah yang memberi. Lalu kezaliman apa yang anda klaim dilakukan oleh Allah terhadap diri anda? Unda, saya sudah semenjak kecil berusaha, tidak ada juga kelapangan rezeki diberikan oleh Allah. Dan bahkan sudah berpuluh-puluh tahun saya berusaha dan berdoa, tetap Allah menyakiti saya dan membuat hidup saya sempit. Ya. Dia tidak memahami bahwa di sana ada orang yang lebih berat kehidupannya daripada dia. Sudahlah kehidupannya susah, kehidupan orang selain dia itu susah, kemudian jasmaninya pun diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya kekurangan dalam dari segi jasmani. Fisiknya cacat, hidupnya susah, rezekinya sempit. Dikira bahwa dia orang yang paling merana hidup di dunia. Ini orang yang tidak memahami dan tidak mengenali Rabb-nya, penciptanya. Seorang hamba bila mana mengenali Allah dengan benar, maka bagaimanapun keadaan hidupnya, dia pasti bersyukur. Dia pasti bersyukur. Apapun keadaannya, pasti bersyukur. Makanya para nabi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rasul dipuji oleh Allah karena apapun kondisi mereka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu kana abdan syakura. Ya, dalam konteks ujian, tetap Allah menyatakan mereka adalah seorang hamba yang banyak bersyukur. Makanya tingkatan keadaan menerima musibah yang tertinggi, yang susah untuk kita capai dan raih, adalah bersyukur ketika ditimpa musibah. Ya, karena tingkat kesabaran itu tiga. Yang pertama, sabar itu sendiri. Dan sabar ini wajib. Sabar wajib. Sabar wajib. Ya, menerima apa yang ditimpakan oleh Allah dari ujian. Menyatakan itulah innalillah, ini ungkapan kesabaran, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya sudahlah, ini adalah memang berat. Terkadang membuat kita bersedih, membuat kita menangis. Ya. Tetapi sabar. Yang kedua, ridha. Ridha. Ya, yang tadi sabar menahan walaupun belum sampai ke tingkat ridha. Merasakan beratnya, merasakan susahnya, merasakan sempitnya, terkadang reaksinya ada sebagai manusia. Ya, reaksinya ada. Mungkin terkadang ada keluh kesah, ada erangan. Ya. Kemudian yang kedua tadi ridha. Yang tidak mengeluarkan kata, dia hanya ya pasrah saja menerima. Kemudian tingkatan yang tertinggi, syukur. Bersyukur menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Sekali lagi, itu tiga penegasan tentang haramnya kezaliman yang disyariatkan oleh Allah di antara para hamba, di antara manusia. Yang pertama dengan menyatakan dia sendiri sebagai pencipta, pemilik, penguasa, pengatur alam semesta, itu tidak berbuat zalim sama sekali. Lalu di antara kalian boleh-boleh saja berbuat zalim? Tidak. Makanya Allah mengatakan, وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا. Saya jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Kemudian dilarang secara tegas oleh Allah dengan kata kerja larangan. Fala dengan, bukan kata kerja larangan, dengan huruf melarang. Itulah. Maka janganlah kalian berbuat zalim sesama kalian. Kemudian, ini potongan pertama dari hadis. Yaitu tentang haramnya kezaliman. Dan banyak hadis-hadis yang lain tentang kezaliman ini. Nawawi menyebutkan sebagiannya seperti az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Nanti ada lafaz hadis yang, karena ini babnya adalah perbuatan zalim, maka ada riwayat yang khusus tentang kezaliman. Tetapi ini awal dari hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini, yaitu firman Allah. Sebenarnya yang berhubungan dengan bab itu saja. Itu saja. Ya, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhlamu. Sampai di situ yang berhubungan dengan bab. Sementara sisanya ini hal-hal yang lain. Itu tentang kemahakuasaan Allah, kelemahan kita, keterbatasan kemampuan dan kepemilikan kita terhadap harta dunia. Dan sebenarnya kita tidak punya apa-apa. Kita ini tidak punya apa-apa. Sama sekali tidak punya apa-apa. Pakaian, makanan, minuman yang kita nikmati itu semuanya mutlak pemberian Allah. Inilah pernyataannya. Ya ibadi, kullukum dal. Ya. Kullukum dalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ini yang kedua yang ada dalam hadis ini tentang bahwa petunjuk itu mutlak dari Allah. Tanpa diberikan oleh Allah petunjuk kepada seseorang, maka orang itu mustahil akan memperoleh hidayah. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW sering kali mengungkapkan gubahan. Ya, atau dalam bentuk syair. Ya. Allahumma laula anta mahtadaina. Ya Allah, andai kata bukan karenamu, maka kami tidaklah berada di atas hidayah. Jadi, kesadaran ini yang membuat kita menghargai hidayah. Tidak sembarangan menilainya. Sehingga, sebentar-sebentar kita semangat bersama atau berada di atas jalan hidayah, seringkali kita jenuh, seringkali kita lepaskan hidayah tersebut karena kita tidak menghargainya. Allah Subhanahu wa taala sudah bukakan jalan untuk kita sehingga kita berada di atas jalan hidayah, tapi kita tidak menilainya apa-apa. Akhirnya kita kembali berbuat dosa. Nauzubillah minal khuzlan. Akhirnya kita kembali kembali ke jalan yang menyimpang. Ya, sehingga diungkapkan mantan, naudzubillah. Padahal petunjuk itu Allah sudah berikan kepada kita. Allah haramkan untuk yang lain dan Allah berikan kepada kita. Bukti Allah mengharamkan untuk yang lain, Walau bagaimanapun cara disampaikan kepadanya, dia tidak juga mau menerima. Dan bahkan dia bukan orang-orang sembarangan. Mereka orang-orang yang pintar, cerdas, memiliki kemampuan segala-galanya. Dalam ilmu Al-Quran, dalam hafalan Al-Quran, dalam membaca hadis, dalam ilmu agama. Tetapi Allah SWT tidak membukakan untuknya. Sehingga semua statementnya, pernyataannya menyimpang dari agama. Ketika dia mengeluarkan pernyataan, mengeluarkan statement, maka pernyataannya itu benar-benar menyimpang dari agama. Kalau dibandingkan dengan kita, tidak ada apa-apanya. Dia dari mulai berbicara itu sudah Al-Quran yang dihafalkan kepadanya. Kemudian dia mengikuti pendidikan agama dari pondok pesantren terus sampai mendapatkan titel profesor dalam agama. Nah, sementara ketika berbicara tentang agama, semuanya ngawur. Ngawur. Lalu apa kelebihan kita dari dia? Dari mereka-mereka seperti ini. Kelebihan kita Allah memilih. Bukan karena kita bisa pandai bahasa Arab. Bukan karena kita kaya raya. Enggak. Allah memilih kita untuk mendapatkan hidayah. Sementara Allah menutupnya dari mereka. Kalau di mata manusia tentu mereka. Sehingga terkadang mereka itu yang dielu-elukan. Mereka yang dibela oleh orang banyak. Loh, kamu siapa? Kamu kan LC. Sementara mereka doktor. Ya. Kamu baru kemarin. Sementara mereka sudah lama. Sudah sesepuh. Ya. Mulai kamu berlancang berbicara. Bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Pandangan manusia. Tetapi bagi Allah semuanya berbeda. Berbeda. Makanya ungkapan ulama-ulama dahulu ketika berbicara tentang orang-orang yang cerdas di masa dahulu, yang menyimpang jauh. Mereka saking cerdasnya, subhanallah. Banyak ulama-ulama Islam yang tidak sampai ke tingkat kecerdasan mereka. Ya. Dari orang-orang yang menyimpang, yang dikenal dengan orang rasionalisme, atau aqlaniyun, ahlul kalam. Ahlul kalam, al-mutakallimun. Itu yang sebentar-sebentar berbicara secara logika. Seakan-akan luar biasa. Kalau mereka memaparkan, kata-kata mereka pun subhanallah. Tersusun dengan indah dan rapi karena memang mereka cerdas. Makanya ketika mereka menafsirkan Al-Quran, para ulama terkadang mewanti-wanti. Jangan sampai kalian yang baru dasar ilmunya rendah membacanya. Karena sangat halus dia mengarahkan kepada penyimpangan. Sangat halus. Kalau hanya ilmu dasar agama saja, pasti terseret. Ya. Subhanallah. Makanya ketika kita berada di atas hidayah, yang kita jadikan tuntunan pedomannya adalah wahyu Allah SWT dan bagaimana beragamanya para sahabat dahulu, siapapun kita. Berarti Allah telah memilih kita. Walau kita baru belajar terbata-bata Al-Quran. Tapi dalam berakidah, ternyata akidah kita itu di bawah tuntunan agama, wahyu Allah. Bagaimana berakidahnya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan 10 orang yang dijamin surga. Dan yang lain-lainnya dari generasi salafus salih, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Berarti kita berada di hidayah walaupun kita masih belajar alif bata atau iqra. Biarlah mereka orang-orang yang cerdas dalam ilmu agamanya, tetapi hidayah itu tetap hidayah. Makanya Allah katakan, kullukum dhalun, setiap kalian sesat, illa man hadaituhu, kecuali siapa yang aku beri petunjuk. Allah memberi petunjuk, bukan karena yang tadi-tadi, karena dia lama belajar agama, inilah tokoh lah. Nggak. Allah yang beri petunjuk. Kecuali orang yang saya beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku. Pasti aku akan berikan petunjuk. Fastahduni ahdikum. Perintah dari Allah dalam hadis ini, tak ubahnya dengan makna atau tidak jauh beda dengan makna ayat dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Karena aplikasi dari perintah ini adalah ayat tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku, pasti akan aku berikan hidayah. Maka salah satu aplikasinya adalah ihdinas siratal mustaqim. Tidak kurang dari 17 kali kita memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari dan malam. Meminta kepada Allah, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Karena kalau Allah tidak menunjuki, maka tidak akan mungkin ada yang mampu memberikan petunjuk. Siapapun dia. Walau Nabi. Walau Nabi. Walau Rasul. Walau pemimpin ulul azmi. Nabi Muhammad SAW. Bila mana Allah SWT tidak membukakan pintu hidayah, maka tidak akan mungkin Nabi membukakan pintu hidayah. Nabi Muhammad SAW mampu memberikan petunjuk, membukakan pintu hidayah untuk pamannya Abu Talib? Tidak. Makanya Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak punya kuasa untuk menunjuki siapa yang engkau sukai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki. Diberinya petunjuk Bilal al-Habasyi, Bilal yang tidak terkenal sama sekali, budak yang tidak dilihat oleh orang sebagai manusia ketika itu. Diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai sekarang banyak orang-orang yang mualaf merasa berbahagia dan bangga dengan menukar namanya dengan Bilal. Padahal dia budak hamba sahaya. Namanya itu harum seharum-harumnya. Kenapa? Karena Allah bukakan pintu hidayah menjadi orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memilih Suhaib Ar-Rumi dari Romawi. Orang asing, bukan orang Arab. Dipilih oleh Allah. Dan dia juga seorang budak. Pekerja keras, pengrajin besi. Ya, pandai mencari rezeki, pandai bekerja sehingga disukai. Tetapi Allah bukakan hidayah sehingga dia beriman. Ya. Salmanul Farisi dari Persia. Ya, salah satu dari negara adidaya ketika itu. Romawi dengan Persia. Yang satu Ahlul Kitab. Ya, Romawi. Sementara Persia Majusi, penyembah api. Ya, penyembah api. Diambil tiga orang ini dan yang lain-lainnya, tetapi ini simbol dari bukti bahwa Allah bila memberi hidayah, maka Allah akan bukakan untuk siapapun juga. Walau dengan di awalnya mereka mempertahankannya dengan jiwa dan raga. Bagaimana keadaan Bilal ketika mempertahankan akidah? Karena dia sudah masuk ke relung hatinya dan menghiasinya. Maka semua rasa sakit yang dia rasakan, itu kenikmatan terasa olehnya karena hidayah itu manis. Hidayah itu manis. Ya. Bagaimana Salman al-Farisi menempuh perjalanan yang mungkin kita tidak akan terbayangkan bagaimana dia perjalanan yang sangat panjang. Proses hijrahnya bukan mudah. Bukan dengan satu kali pengajian kemudian merasa, oh enak pengajiannya lalu dia dapat hijrah. Tidak. Perjalanan berpindah-pindah keyakinan. Dari agamanya awalnya Majusi, kemudian pindah ke agama Yahudi. Untuk mencari mana yang bisa memberikan ketenangan. Akhirnya dia pindah ke agama Nasrani. Akhirnya sampailah dia di tujuan. Perjalanan yang sangat panjang. Ya. Sehingga dia merasakan betapa indahnya hidayah yang diberikan. Allah yang memilih, walaupun prosesnya berbeda antara Bilal dengan Salman dengan Suhaib. Prosesnya berbeda. Tetapi hasilnya sama. Dan Allah tutup rapat-rapat hidayah dari Abu Lahab. Padahal logikanya, dia yang seharusnya menerima karena dia paman Nabi. Dia orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Bahkan Abu Talib, logikanya dia yang seharusnya menerima yang diberikan oleh Allah karena dia sudah begitu besar jasanya dalam perjalanan pemberian, dalam perjalanan penyebaran hidayah oleh Nabi dalam berdakwah. Tetapi Allah tutup. Ini nampak harga dari hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Maka jangan sampai kita menganggapnya biasa-biasa. Lalu kita pun biasa-biasa saja. Respon kita dengan pengajian, dengan dakwah ini biasa-biasa saja. Iya. sesuai dengan kondisi. Kalau kondisi mendukung maka kita semangat. Kalau kondisi tidak mendukung maka kita lalai-lalai saja. Bahkan kita subhanallah, fitnahnya luar biasa. Untuk orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah, fitnahnya luar biasa. Banyak kesibukan-kesibukan dunia. Ya. Permainan-permainan dunia yang melalaikan dari pengajian agama. Kalau urusan permainan dunia, mereka luar biasa. Padahal mereka sudah dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah mulai beribadah dengan baik, sudah menampak tampilan hidayah dalam caranya berpakaian, dalam menjaga apa yang perintah diperintah oleh Allah untuk menjaganya dari apa yang tumbuh di badannya. Kemudian dalam bacaan Al-Qur'annya, komunitinya berkomunitas dengan orang-orang yang belajar agama, tetapi Allah Subhanahu wa taala ya berikan ujian. Syaitan tidak menginginkan, maka disibukkan dengan hal lain. Ya. Walaupun mungkin ada sisi agamanya. Dahulu tidak mengenal cak memanah sebagai tuntunan sunnah, tetapi ketika sudah berada di atas hidayah, oh ternyata memanah itu sunnah. Tetapi justru menyibukkan dari belajar agama. Lebih sering berlatih memanah daripada duduk di pengajian agama. Lebih mementingkan berlatih naik kuda, karena setelah dapat kajian ternyata latih kuda itu diperintah. Ya. Daripada duduk di majelis ta'lim untuk mendapatkan keberkahan dan naungan para malaikat. Nah, ini fitnah. Ini tidak menghargai hidayah. Ingatlah firman Allah ini dalam hadis kursi, kullukum dhalun illa man hadaitu, semacam az-zamakhsari. Ya. Kemudian Ibnu Sina, Ibnu al-Farid, al-Farabi. Ini bukan orang-orang sembarangan. Mereka orang-orang pintar, cerdas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membukakannya. Padahal mereka berkecimpung di sana. Ya. Memaparkan pembahasan-pembahasan agama, tetapi banyak penyimpangan. Dan sangat besar penyimpangan di antara mereka itu yang masuk kepada akidah hululiyah, meyakini bahwa bisa menyatu dengan Allah. Ya. Allah menyatu dengan hambanya. Ini keyakinan dan akidah yang kufur. Sementara Allah membukakan petunjuk kepada kita yang tidak ada apa-apanya. Itu tadi tata cara berwudu saja belum terlalu mengenal sunnah, cara yang baik, solat pun demikian, Al-Quran pun masih terbata-bata, tapi Allah bukakan untuk kita. Hargai ini. Kejar dia. Dan memang di sana banyak orang-orang yang seperti ini. Ketika dia sudah mendapat hidayah, maka dia menjadi orang yang terdepan dalam mempertahankan hidayah. Bahkan dibukakan oleh Allah baginya kesempatan untuk memberikan peran dalam menyampaikan hidayah. Punya andil yang banyak. Ya. Ini ungkapan Allah dalam potongan hadis ini luar biasa. Sangat dalam sekali. Yang harus ada di hadapan kita. Harus kita letakkan terus dan jangan sampai terpisah. Dekat dengan kita. Kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Sehingga ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم ghairil maghdubi alaihim waladdalli. Terasa indah. Karena hidayah itu mahal. Setiap kali kita membacanya, makanya Muhammad Abdul Wahab dalam satu karyanya, dia sangat menganjurkan ketika kita membacanya dalam solat, harus ada ruh berdoanya. Harus kita hadirkan ruh meminta. Bukan hanya sekedar bacaan. Ya memang itu konotasinya adalah bacaan sebagai syarat solat. Tetapi ruh doanya itu harus kita hadirkan. Sehingga kita merasa, disitulah kita mulai merasa betapa mahalnya hidayah. Mahalnya istiqamah di atas hidayah. Ketika kita menghadirkan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjuki kami jalan yang lurus, ya Allah. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jadi yang sudah yang berjalan di atas jalan lurus ini bukan fiktif. Berjalan atas jalan lurus bukan fiktif. Bukan dongeng. Sudah banyak orang-orang mendahului kita. Sudah banyak para nabi dan rasul, pengikut para nabi dan rasul. Sudah ada Nabi Nuh alaihissalam, sudah ada nabi-nabi yang lain. Ya, sudah ada pengikut-pengikut yang bersama Nabi Nuh di atas kapal. Sudah ada keluarga Nabi, sudah ada Nabi Hud, sudah ada Nabi Saleh, Nabi Ibrahim dengan istrinya dan anak-anaknya, dan sudah ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak orang-orang yang berjalan di atasnya. Dan itu nikmat. Nah, itu yang kita minta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini dua penyimpangan dalam hidayah. Yang pertama maghdub, yaitu orang yang sudah berilmu lalu tidak mengamalkan. Kemudian yang kedua sesat. Orang yang bersemangat dalam mencari hidayah tetapi inilah luar biasa. Allah dengan kemaha bijaksanaannya dan kemaha adilannya, Allah tidak bukakan pintu hidayah. Dia dalam beribadah luar biasa tetapi menyimpang. Allah maha adil, Allah maha bijaksana. Sementara kita yang tidak ada apa-apanya, Allah bukakan. Allah berikan kita hidayah. Dan teruslah. Ya, jujur meminta kepada Allah untuk berada di atas hidayah. Ma'asal mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Setelahnya, itu tadi tentang kelemahan kita, keterbatasan kita. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.